السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-43, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala atas penjelasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitab Taharah, bab tentang tayammum. Penulis berkata, Ibn Naqib rahimahullah berkata, wa wajibatuhu sab'atun. Hal-hal yang wajib dalam tayammum ada 7. Ada 7 hal yang wajib ketika kita akan tayammum. Al-awwalu, adapun yang pertama adalah an-niyatu, adalah berniat. Tentunya hal ini sudah dimaklumi bersama, bahwa segala ibadah haruslah diikuti oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Fayanwi istibahata fardis shalah. Seseorang yang tayammum berniat untuk bisa melaksanakan salat. Jadi niatnya itu bukan raf'ul hadas, bukan mengangkat hadas, tetapi niatnya adalah listibahatis sholah, agar diperbolehkan, agar diizinkan secara hukum syariat melaksanakan ibadah sholat. Karena dalam hukum syariat, seseorang yang akan melaksanakan sholat harus wudu. Itu hukum asal. Ketika dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka syariat memberikan keringanan dalam kondisi darurat, dia bisa bertayamum dalam rangka listibahatis sholah, agar dia bisa melaksanakan sholat. Au istibahati muftaqirin ila tayammumi, atau agar diperbolehkan melakukan perbuatan yang membutuhkan tayammum. Ketika tidak ada air, kita ingin sholat, kita tayammum. Ketika tidak ada air, kita ingin tawaf, kita tayammum. Ketika tidak ada air, kita ingin qiraatul Qur'an au mashu al-mushaf, kita ingin membaca Quran atau menyentuh mushaf misalnya, kita tayammum. Jadi berniat untuk istibahatu as-shalah atau berniat untuk diperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh kepada tayammum seperti tawaf ya, atau tadi qiraatul Quran, mashul mushaf, wa hamluhu, dan yang lain sebagainya. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa la yakfi niyatu raf'il hadas, dan tidak cukup seseorang berniat mengangkat hadas. Wala fardu at-tayammumi, dan tidak juga cukup seseorang sekedar berniat ingin melaksanakan fardu tayammum. Jadi orang yang tayammum lalu dia berniat raf'ul hadas, mengangkat hadas, itu tidak cukup. Atau dia sekedar berniat ingin melakukan fardu tayammum, mengusap wajah, alu tangan, dia hanya berniat seperti itu. Kata beliau, la yakfi, tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Dikatakan di sini, li'anna tayammuma ghairu maqsudin li dzatihi. Karena tayammum itu tidak dimaksudkan secara zatnya. Tayammum tidak dimaksudkan secara zatnya. Wa innama yu'ta bihi an daruratin. Akan tetapi tayammum itu dilakukan dalam kondisi darurat. Wa huwa la yarfa'u al hadas. Dan tayammum ini tidak mengangkat hadas. Tayammum tidak mengangkat hadas. Oleh karenanya Nabi ketika menjelaskan bahwasanya tanah itu adalah alat bersuci untuk seorang muslim, walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun, dan ketika dia mendapatkan air, maka gunakanlah air itu untuk bersuci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buktinya ketika seseorang tayammum, sebelum dia sholat, lalu dia melihat air, dia harus menggunakan air tersebut. Dia harus menggunakan air tersebut, artinya tayammumnya batal. Dan hal ini, dan tentunya masih banyak argumentasi yang lain, menjadi alasan para ulama, ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya tayammum tidak mengangkat hadas. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan yang sejalan dengan beliau. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekhul Islam yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sependapat dengan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yang berpendapat bahwasanya tayammum itu menggantikan posisi wudu. Maka apa yang dihasilkan dalam wudu muncul juga dalam tayammum. Maknanya, sebagaimana kita wudu terangkat hadas kita, begitu pun dalam tayammum. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah dan para ulama yang lainnya. Tetapi di mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang dipilih dari dua pendapat para ulama adalah bahwa tayammum tidak mengangkat hadas. Wa hadza fil ashah. Dan ini menurut pendapat yang paling sahih, ya. Wa muqabilul ashah yakfi niyatu fardhi at-tayammum. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat cukup seseorang kalau tayammum berniat melaksanakan fardu tayammum saja, menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, fa in tayammama Seandainya seseorang tayammum li fardhin, untuk salat yang wajib misalnya, wajaba niyatul fardhiyah, maka dia wajib ketika tayammum berniat, saya berniat tayammum untuk melaksanakan salat yang wajib misalnya. Misalnya kata beliau, bi ayyakula bilisanihi ma'astihbaril qalb, yaitu misalnya dia mengatakan dengan lisannya dan menghadirkan di dalam hatinya, nawaitu istibahata fardis salah, saya berniat istibahah fardis salah. Jadi dia hadirkan di dalam hatinya, ya Allah saya niat istibahah fardis salah, saya berniat dengan tayamum ini saya hendak melaksanakan sholat yang wajib misalnya. Itu yang harus diniatkan kalau memang seseorang niat sholat yang wajib. Wala tu'ayyinuhu min zuhrin aw asrin, dan tidak harus sholatnya ditentukan apakah zuhur atau asar. Artinya dia cukup berniat, ya Allah saya ingin berniat bertayamum untuk melaksanakan sholat wajib. Untuk melaksanakan sholat yang wajib. Bahkan, lau nawa farda zuhri istibaha bi lau nawa farda zuhri istibaha bihi al-asr. Bahkan seandainya seseorang tayammum untuk sholat zuhur, tidak masalah dia gunakan untuk asar misalnya. Dia niatnya untuk zuhur, apakah boleh dipakai untuk asar? Tidak masalah. Ya dia niatnya untuk zuhur, tapi dia pakai asar. Misalnya dia mau sholat zuhur. Ketika dia akan sholat zuhur, dia teringat bahwa kemarin dia belum sholat asar. Ya teringat, maka dia sholat asar dulu. Tapi kan tadi niat tayamum untuk zuhur, kata beliau tidak masalah. Oleh karenanya cukup dengan niat ingin melaksanakan sholat fardu. Ingin melaksanakan sholat fardu. Walau nawa fardhan wa naflan ubiha. Dan seandainya seseorang tayamum dengan niat ingin melaksanakan yang fardu dan yang nafilah, yang fardu dan yang sunnah, salat maghrib, dia niat dengan tayamumnya salat maghrib dan salat ba'diyah maghrib, ubiha, maka keduanya boleh dia kerjakan dengan tayamum tersebut. Au naflan au janazatan au salata lam yustabah al fard. Tapi kalau dia niatnya tayammum untuk sholat yang sunnah atau untuk sholat janazah, maka dia tidak bisa mengerjakan yang wajib. Jadi kalau dia niat tayammum untuk yang wajib, bisa yang sunnah. Niat tayammum yang wajib dan yang sunnah, maka dia bisa mengerjakan dua-duanya. Tapi kalau dia berniat yang sunnah dan yang wajib, kalau wajib dia niat yang wajib dan yang sunnah, bisa dia kerjakan dua-duanya. Kata beliau, tapi kalau dibalik, dia berniat hendak melaksanakan yang sunnah dan yang wajib, urutannya dibalik, kata beliau tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dikatakan di sini dalam penjelasan beberapa kitab, لأن الفرض عين أصل فلا يكون تابعا للنفل. Karena salat-salat yang wajib itu yang lima, dia fardu ain. Dan fardu ain tidak bisa mengikuti yang sunnah. Tapi yang sunnah mungkin saja mengikuti yang fardu ain. Ya, لأن الفرض عين أصل. Karena salat yang fardu ain yang lima itu dia asal. Dia adalah asal, dasar. Maka dia diikuti, bukan mengikuti. Oleh karenanya kata beliau, aw naflan aw janazatan aw shalah lam yustabah al fard. Tapi seandainya seseorang niat salat sunnah atau salat jenazah, maka tidak bisa dia ikutkan dengan salat wajib. Tapi kalau dia niat salat wajib, bisa saja dia ikutkan niatnya dengan salat sunnah. Karena memang sunnah mengikuti yang wajib, seperti misalnya qabliyah dan ba'diyah. Tapi yang wajib tidak mengikuti yang sunnah. Itu kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Au fardan. Atau seandainya seseorang berniat melaksanakan sholat yang wajib dengan tayamumnya, falahun naflu munfaridan, maka dia boleh mengerjakan sholat yang sunnah saja. Dia tayamum, ya, dalam hatinya dia berkata, nawaitu tayamuma listibahati fardis salah. Saya niat tayamum untuk agar diperbolehkan apa? Melaksanakan sholat yang wajib. Tahu-tahu dia tidak jadi melaksanakan yang wajib karena waktunya belum masuk. Karena kan sahnya seseorang tayamum untuk yang wajib adalah apabila waktunya sudah masuk. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kalau kita mau tayamum untuk zuhur, ya tunggu dulu zuhurnya masuk. Boleh tidak tayamum untuk zuhur jam 11? Tidak bisa. Kata para ulama tidak bisa. Karena dalam hadis yang banyak yang sudah kita bacakan, Nabi mengkaitkan tayamum dengan masuknya waktu salat. Fa ayyuma rajul min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka karena tanah itu sudah dijadikan suci, kapanpun seseorang di antara umatku mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Nabi mengkaitkannya dengan mendapatkan waktu sholat. Artinya dia tayamum untuk sholat yang wajib. Setelah selesai tayamum, dia bilang, La haula wala quwata illa billah. Saya pikir jam 12. Ternyata masih jam 11. Muncul pertanyaan. Boleh tidak tayamum yang tadi dia niatkan untuk yang wajib digunakan untuk yang sunnah? Kata beliau, au fardhon, atau seseorang berniat yang wajib, falahun naflu munfaridan, dengan tayamum, dengan niat tayamum untuk sholat yang wajib tersebut, dia boleh mengerjakan yang sunnah saja. Artinya walaupun dia enggak jadi mengerjakan yang wajib, tetapi hanya mengerjakan yang sunnah, maka tidak masalah. Karena ibadah yang sunnah tabi. Dia mengikuti ibadah yang wajib. Tapi ibadah yang wajib tidak mengikuti yang sunnah. Karena dia aslun. Dia adalah asal. Wa kadhan naflu qablahu wa ba'dahu fil waqti wa ba'dahu. Begitupun diperbolehkan untuknya, yaitu untuk orang-orang yang tayamum. Untuk orang-orang yang tayamum dengan niat sholat yang wajib, diperbolehkan untuknya an-naflu melaksanakan sholat sunnah qoblahu wa ba'dahu. Ya, qoblahu wa ba'dahu. Qobliyah dan ba'diyah. Fil waqti wa ba'dahu. Baik di waktunya atau setelahnya. Baik, itu ma'asyiral muslimin beberapa hal terkait dengan niat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa yajibu qarnuha bin naqli, dan wajib merangkaikan atau menggabungkan niat bin naql dengan perbuatan memindahkan. Jadi kapan niat itu menjadi wajib dalam tayamum? Dia wajibnya adalah ketika kita memindahkan tanah, debu, dari tempatnya kita angkat, akan kita usap ke bagian wajah, saat itu kita berniat tayammum. Yajibu dan wajib qurnuha merangkaikan atau menggabungkan niat tayammum bin naql, dengan naql. Naql itu memindahkan. Jadi ketika kita memindahkan tanah atau debu untuk kita usap ke wajah kita, saat itulah kita merangkai perbuatan tersebut dengan niat. Artinya perbuatan mengambil debu digabungkan dengan menghadirkan niat. Dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay antakuna inda darbatil ula ala turab, yaitu niat itu dihadirkan ketika kita melakukan pukulan pertama, yaitu pukulan maksudnya kita mengambil debu yang menempel di tanah, linaklihi ilal wajah, untuk kita usapkan ke wajah, lianna nakla awwalal arkan. Kenapa niat itu harus dimunculkan ketika kita mengambil tanah? Karena mengambil tanah atau mengambil debu di atas tanah itu adalah awal rukun. Awal rukun. Jadi apa sih awalnya rukun tayammum? Yaitu naklut turab. Apa itu naklut turab? Memindahkan tanah. Dari tempatnya, tempat asalnya, kita ambil untuk kita usap ke bagian wajah misalnya. Maka saat itulah kita wajib apa? Menghadirkan niat. Ya, jadi niat itu dirangkaikan atau digabungkan dengan apa? Dengan naqlut turab, dengan waktu di mana kita apa mengambil tanah untuk tayammum. Mengambil di sini bukan artinya mengambil satu tumpukan tanah, tetapi mengambil artinya memindahkan debu yang suci dari tanah untuk kita usap ke wajah, karena itu adalah rukun yang pertama, maka disitulah kita wajib berniat. Lalu dikatakan di sini, wastidamatuha ila mashi syai'in minal wajhi, dan wajib kita melanjutkan artinya menghadirkan niat ila sampai mashi syai'in minal wajhi, sampai kita mengusap bagian dari wajah, walaupun bagiannya baru sedikit. Tapi sampai di titik itulah kita menghadirkan niat istidamah. Kita lanjutkan niat. Niat itu dimulai ketika kita mengambil tanah. Lalu setelah itu istidamatuha, kita lanjutkan menghadirkan niat itu sampai terusap sebagian dari apa wajah. Itu rukun yang pertama. Itu rukun yang pertama. Wajib ya, perkara wajib pertama. Jadi hal yang wajib pertama dalam tayammum adalah an-niyah. Dan niatnya sekali lagi bukan raf'ul hadas, tetapi niatnya adalah listibahah fardis salah. Jadi yang pertama ma'asyiral muslimin. Adapun perkara wajib yang kedua dan yang ketiga adalah qasdut turab wa naqluhu. Bahwa kita harus menyengaja mengambil tanah dan memindahkannya. Artinya kita menyengaja mengambil debu dan memindahkannya. Itu hal yang wajib kedua dan ketiga. Karena Allah berfirman, fatayammamu sa'idan tayyiba. Ay uqsudu sa'idan tayyiba. Sengajalah, lakukanlah dengan sengaja mengambil tanah yang bersih, yang suci. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kana ala wajhihi turabun. Seandainya seseorang di wajahnya ada debu. Dia sedang berada di tempat yang terbuka. Di tempat yang apa namanya ada proyek misalnya, di proyek perumahan. Di musim kering. Di musim kering. Lalu ada angin yang menghempaskan debu ke wajahnya. Artinya dia tidak mengambil, tetapi angin membawa debu ke wajahnya. Walau kana ala wajhihi turabun, seandainya di wajah seseorang ada debu atau tanah, famasaha bihi, kemudian dia usap tanah yang menempel tersebut, atau al-qathur rihu alaihi, atau debu tersebut terbawa angin. Jadi seandainya seseorang di wajahnya ada debu atau angin membawa debu itu sehingga menempel di wajahnya, famasaha bihi, kemudian dia usap debu yang sudah menempel tersebut, lam yakfi, tidak cukup, harus ada naql, harus ada memindahkan. Oleh karenanya di awal sudah kita bahas at-tayammumu lughatan al-qasdu, menyengaja. Kalau itu tidak disengaja, dia datang sendiri. Allah katakan fatayammamu sa'idan thayyiba, lakukanlah dengan sengaja mengambil tanah yang bersih. Oleh karenanya kata beliau tidak cukup kita bangun tidur, misalnya kita tidur di luar dalam kondisi safar, ketika bangun wajah kita sudah banyak tanahnya. Ah, sudah sekalian tayamum saja. Enggak bisa. Enggak bisa. Atau kita sedang berdiri seperti ini, tiba-tiba ada angin yang kencang, meniupkan debu, lalu tiba-tiba menempel debu, sekalian aja tayamum. Tanpa ada usaha mengambil dengan sengaja. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka itu kata beliau, la yakfi, tidak cukup. Lalu dikatakan oleh beliau, walau amara ghairahu, seandainya seseorang memerintahkan orang lain sehingga orang itu mentayammumkannya. Misalnya seorang ibu atau seorang ayah berkata kepada anaknya yang ayahnya sudah sakit ya, atau dia merasa lemah, ayah mau sholat, tolong tayammumkan. Tayammumkan misalnya seperti itu. Boleh tidak? Kata beliau, jaza. Itu diperbolehkan. Tapi dia harus niat, harus berniat ingin tayammum. Walaupun yang mengusapkannya adalah orang lain misalnya. Wa in kana qadiran alal azhar. Wa in kana qadiran alal azhar. Bahkan walaupun orang yang meminta tolong kepada orang lain untuk mentayamumkannya, sebenarnya dia bisa sendiri. Itu menurut pendapat yang dianggap lebih kuat, itu boleh. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap boleh. Dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, iqamatu li fi'li ma'murihi maqama fi'lihi, maka seolah-olah dia menempati posisi perbuatan orang yang dia perintahkan. Walakin lambud da min niyatil amir inda naqli wastidamatiha ila masil wajah, tetapi harus ada niat dari orang yang memerintahkan, ya, artinya niat ingin tayammum. Walaupun sebagian ulama Syafi'i ya berpendapat bahwa tidak sah kecuali kalau ada uzur. Ya, kecuali kalau ada uzur. Kemudian hal wajib yang keempat dan yang kelima, jadi yang pertama niat, kedua dan ketiga adalah qasdut turab, menyengaja mengambil tanah dan memindahkannya. Yang keempat dan yang kelima adalah mashu wajhihi wa yadaihi ma'a mirfaqaihi, mengusap wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku-sikunya. Wajah, tangan sampai ke siku-sikunya. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalilnya adalah firman Allah, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum wa aydiyakum min, dan usaplah wajah dan kedua tangan kalian. Jadi Yang keempat dan yang kelima adalah mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Adapun yang keenam, wajib yang keenam adalah at-tartib, yaitu harus berurutan. Artinya tidak bisa tangan dulu baru wajah, tapi harus wajah dulu baru tangan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Di sini ada penjelasan argumentasi dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan kenapa harus sampai siku-siku. Ya, walaupun di mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada qaul qadim, qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau ada di Baghdad itu cukup sampai qu', sampai apa namanya? Apa pergelangan namanya ini ya. Itu cukup sampai di situ. Tapi qaul jadidnya Imam Syafi'i itu sampai ke siku. Apa pertimbangan Imam Syafi'i yang tadinya berpendapat cukup sampai ke pergelangan kok berubah menjadi sampai ke siku-siku? Di sini ada sedikit penjelasan dan mudah-mudahan besok kita bacakan dalil-dalil yang dijadikan sebagai argumentasi, tapi kita lihat penjelasan secara dalil akli, dalil akal yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau katakan yang dimaksud dengan tartib adalah an yamsahal wajha awalan thumma al-yadain, yaitu seseorang memulai dengan mengusap wajahnya barulah kedua tangannya, ma'asti'abihima bil mashi, dan juga debunya harus diratakan di wajah dan di kedua tangan, walau kana tayammama anil ghusli, dan ini berlaku juga dalam tayammum sebagai pengganti mandi, i'tibaran bil wudu, disamakan dengan tayammum dikarenakan wudu. Artinya caranya sama, baik tayammum sebagai pengganti wudu ataupun tayammum sebagai pengganti mandi itu sama caranya. Li'annahu badaluhu, karena tayammum adalah penggantinya. Fallahu ta'ala aujaba fil wudu'i, Allah mewajibkan dalam wudu. Di ayat yang sama dengan ayat tayammum, yaitu di awal ayatnya, tayammama anil gus, dikatakan taharatu arba'ata aqdai, taharatu arba'ati arba'ata aqdo, yaitu Allah perintahkan untuk membersihkan empat anggota badan. Jadi kalau kita bicara wudu, kata beliau, wudu itu kan empat anggota badan, wajah, tangan, kepala, kaki, itu. Jadi empat bagian yang harus dibasuh dan diusap, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, dan kaki. Itu empat. Ya, ada empat anggota tubuh yang dibersihkan ketika seseorang wudu. Summa asqata minha itsnaini. Kemudian dijatuhkan dua, artinya dihilangkan dua. Dari empat, tadi apa? Wajah, tangan, kepala, kaki, dihilangkan dua. Yang dihilangkan yang dua terakhir, yaitu kepala dan kaki dihilangkan. Yang bertahan apa? Wajah dan tangan. Digugurkan dua, dipertahankan dua. Yang digugurkan ya sama kayak salat jamak kan begitu, salat jamak qasar. Zuhur tadinya empat, digugurkan dua, tinggal dua. Begitupun dalam wudu, tadinya empat, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kepala dan kaki dihilangkan, maka yang tersisa tinggal apa? Tinggal wajah dan tangan, kata beliau. Asqata min hasnaini fit tayammumi akhirul ayah. Di akhir ayat tentang wudu, Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan dua. Artinya tidak lagi disebutkan membasuh, mengusap kepala dan mencuci kaki. Fabakiyal udwani al-akharani fit tayammumi ala ma dzukira fil wudu. Maka ketika dua hal dijatuhkan masih tersisa dua. Masih tersisa dua. Walau ikhtalafa haluhuma labayyanahu subhanah. Seandainya tata cara tayammum ini berbeda dengan tata cara wudu, tentunya Allah sudah menjelaskan.

telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon di 0812 1998 1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat, coba kita bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto di Lampung, Pak Yanto di Lampung. Apakah kalau selesai wudu melihat tumit yang masih kering sedikit, apa kita basuh lagi tumit itu atau wudu ulang? Syukron. Wallahu'alam bissawab, hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ya, di mana Nabi melihat seorang laki-laki yang ada di bagian tumitnya yang belum terkena air wudu. Kalau kaki kita berdebu ya, kaki kita berdebu, ada debu menempel di kaki kita, itu ketika air, apa namanya, air mengenainya, dia menjadi apa istilahnya, kalis atau apa itu ya. Maka Nabi menegur ya, lalu Nabi berkata, tawaddo fa innaka lam tatawaddo, berwudulah kamu belum wudu. Artinya Nabi suruh ulang dari awal. Oleh karenanya di dalam kajian ilmu fikih terjadi perdebatan, apakah muwalah, muwalah itu artinya berkesinambungan, apakah muwalah berkesinambungan, apa maksud dari berkesinambungan? Mencuci tangan sebelah kiri sebelum tangan kanan kering, itu namanya muwalah, berkesinambungan, tidak terputus dengan jarak yang jauh. Itu hal yang wajib atau sunnah? Itu jadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan itu wajib. Dalilnya adalah karena Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengulang wudu ketika mendapatkan sebagian dari tumitnya belum terkena air wudu. Tetapi sebagian mengatakan muwalah itu sunnah. Lalu mereka memahami hadis Nabi tersebut, kenapa Nabi memerintahkannya untuk mengulang wudu, karena dia jaraknya jauh. Ya, terjarak jauh, maka dia ulang. Ya. Oleh karenanya, kalau jaraknya dekat, tidak masalah. Misalnya kita lagi wudu, ketika sampai di bagian tangan kanan, ada yang nelpon, kita angkat sebentar. Saya lagi wudu, ya, saya lagi di masjid, nanti hubungi lagi setelah zuhur. Lalu kita matikan handphone, lalu kita lanjut ke tangan kiri, itu tidak masalah. Faslul qasir. Itu diputus dengan jarak yang sedikit, Allah alam bisawab, kata para ulama tidak masalah. Tapi kalau jarak antara tangan kanan dengan tangan kiri jauh, ya tentunya diulang dari awal. Diulang dari awal. Allah alam bisawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat khotbah, nah, kemudian jalankanlah sholat ifrad ke saf. Apakah ini bisa sholat atau sampai Tolong diulang Bapak, ketika khatib naik ke atas mimbar. Ya, kemudian kota Intan dijalankan ke sana. Dijalankan. Ya, dari jemaah saat ini hingga selesai. Apakah ini mau sampai membatalkan sholat Jumatnya? Baik, baik. Dalam ya. Baik, barakallah. Allah alam bisawab, kalau memutar kotak infak tepat dengan imam menyampaikan khutbah, saya rasa itu waktu yang kurang tepat. Itu waktu yang kurang tepat. Karena ketika khutbah sudah dimulai, makmum haruslah fokus. Tidak memain-mainkan kerikil, bahkan tidak mengatakan kepada saudaranya uskut, diam. Tidak boleh. Man qala li akhihi uskut, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya jangan berisik, maka dia sudah melakukan hal yang sia-sia. Saking pentingnya khutbah Jumat. Oleh karenanya kalau menurut saya ya, baiknya paling terlambat kotak itu diedarkan pas azan. Pas azan. Jangan pas sedang khutbah, itu tidak sepantasnya, tidak semestinya dilakukan di waktu itu. Atau sebelum azan. 5 menit sebelum azan kan orang sudah kumpul. 5 menit sebelum azan lah ya. Itu saya rasa pas. Jadi jangan sampai kalau pas azan nanti azan selesai masih berputar itu. Sedangkan khutbah sudah dimulai sebelum azan, 10 menit sebelum azan, 5 menit sebelum azan. Ah Ustaz, kan orang belum kumpul semua. Ya kalau memang orang niat sedekah Pak, gak harus dia pakai kotak. Dia akan cari mana kotak infaknya. Seperti itu. Jadi 5 menit atau 10 menit, 5 menit 10 menit sebelum azan diedarkan. Gak ada masalah. Sebagai bentuk apa memfasilitasi masyarakat yang ingin berinfak, ya kita fasilitasi dengan kotak tersebut. Allah alam bisawab. Tapi jangan sampai merusak khutbahnya. Baik. Ana mau bertanya, nenek saya rahimahullah mempunyai sejumlah tanah. Beliau telah meninggal sekitar 5 tahunan. Tapi tanah waris itu belum dibagikan karena kondisi juga. Ada salah satu keluarga ingin mengelola tapi keterbatasan modal. Karena pihak keluarga tidak ingin tanah dijual dan sebagian tanah ada yang disewakan dan hasilnya sepakat untuk tante kami yang hidup sendiri. Pertanyaan anak, apa hukum menunda pembagian harta waris? Dan adakah solusi untuk mengelola tanah tersebut? Mohon pencerahannya. Allah alam bisawab ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Jadi Allah sebaik-baik penentu hukum. Oleh karenanya hendaknya kita berusaha untuk menjalankan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ada sebidang tanah lalu ada ahli waris, hendaknya segera dibagi. Ya, agar masing-masing mendapatkan haknya. Tetapi kalau dibiarkan sebagaimana pertanyaan, dikelola oleh satu orang, ya lalu atau disewakan, itu pun hasilnya untuk satu orang. Artinya ada ahli waris yang sudah dapat bagian, tapi ada yang belum dapat bagian. Ini bisa menimbulkan fitnah. Dan manusia suka harta. Manusia itu suka. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّتْ جَمَّا. Manusia itu suka sekali dengan harta. Oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya konflik, permusuhan, kesalahpahaman, Islam membuat aturan yang sangat terperinci terkait dengan masalah faraid. Itu terkait dengan masalah warisan. Ya, artinya dilaksanakan. Tapi kan Ustaz, dia berupa tanah, kalau belum laku nanti enggak bisa. Sebenarnya sederhana, yang penting sudah jelas bagiannya. Misalnya kalau ahli warisnya ada istri, ini ahli warisnya taruhlah anak semua kan, laki-laki 2, perempuan 2. Ya gampang. Lidzakari mithlu hazil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan bisa dihitung dalam bentuk luas tanah misalnya. Ya, walaupun nggak dijual, tapi sudah jelas tanah ini bagian saya, ini bagian kamu, ini bagian kamu. Masalah nanti pemilik tanah itu berkata, ya sudah saya nggak butuh hasilnya, yang penting itu tanah milik saya, silahkan Anda mau kelola, mau bikin apa, itu urusan lain. Itu urusan lain. Allah alam bisab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada pengajian rutin, gelarnya LC, tapi ustadznya kata hadis doib boleh diamalkan asalkan baik. Boleh-boleh saja, semisal bacaan ruku pakai wabihamdihi. Yang kedua, bolehkah kita berinfak pada pelebaran masjid, membangun tempat pengajian sekaligus tempat buat suluk istilahnya di sini? Jazakumullah. Allah alam bisawab, ya, tentunya hadis doib sudah dikaji oleh para ulama dan ada ketentuan-ketentuannya. Hadis dhaif yang menurut para ulama ahli hadis tidak terlalu parah kedhaifannya, bukan hadis yang palsu, ya. Tidak parah kelemahannya, tentunya yang bisa menjelaskan parah atau tidak parah tentunya para ulama hadis, ya, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih misalnya. Itu bisa saja dipakai, tetapi di dalam masalah fadilatul a'mal atau fadailul a'mal, dalam masalah keutamaan-keutamaan beramal. Jadi hadis-hadis dhaif, kalau itu tidak terlalu parah kedhaifannya, kata para ulama ahli hadis, bisa dipakai dalam masalah apa, fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal. Artinya dia tidak bisa dijadikan dasar untuk beribadah. Dasar, ya. Dasar itu adalah alasan kita melakukannya. Perintah tidak bisa. Sebagaimana dia tidak bisa dijadikan sandaran dalam akidah. Ya, tetapi dia hanya bisa digunakan dalam apa? Fadailul a'mal, terkait dengan keutamaan. Artinya kalau bicara keutamaan ibadahnya, min haitsul asl tsabit. Ibadahnya dari sisi asalnya memang sudah ditetapkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Memang dia sudah disepakati ada ibadah tersebut. Hanya saja ditambahkan keutamaannya dengan hadis yang lemah. Kata para ulama, selama kelemahannya tidak parah, maka itu bisa digunakan untuk apa? Sekedar penguat saja. Tidak bisa dijadikan asal ibadah, tidak bisa. Tidak bisa juga dijadikan akidah tentang perkara yang gaib dan lain sebagainya kalau hadis-hadisnya lemah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah seorang muslim berbelanja di toko orang kafir? Allah alam bissawab, ya, perkara muamalah itu hukumnya lapang luas. Ya, jadi Rasul bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, beliau meminjam uang, beliau menggadaikan barangnya kepada orang-orang Yahudi. Jadi itu dalam Islam tidak masalah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Suami istri telah hidup bersama 40 tahun dan mempunyai satu anak perempuan, tapi menunggu di umur 3 bulan. Maksudnya meninggal di umur 3 bulan. Setelah suaminya meninggal, apakah istri dan anak yang meninggal dapat warisan harta dari suaminya? Coba kita ulang pertanyaannya. Suami istri hidup 40 tahun, mempunyai satu anak perempuan, tapi meninggal di umur 3 bulan. Artinya anak tersebut meninggal, ya. Ayahnya masih hidup, anak itu meninggal. Setelah suaminya meninggal, apakah istri dan anak yang meninggal dapat warisan harta dari suaminya? Kalau anak tentunya tidak. Karena si anak meninggal masih kecil, ya. Jadi ayah ibunya ada, anaknya meninggal. Yang jadi ahli warisnya siapa? Istrinya. Dan dalam Al-Quran dikatakan, bagi seorang istri kalau suaminya meninggal dan tidak memiliki anak adalah seperempat. Seperempat. Jadi seperempat dari harta peninggalan itu haknya istri. Sisanya kemana? Nah, itu sisanya coba kita lihat. Sedangkan suaminya masih punya adik. Hamba Allah di Jawa Tengah. Nah, itu bisa buat adiknya nanti. Ya, jadi ahli warisnya nanti bisa istri dan saudara jatuhnya. Saudara si mayit. Kalau saudara si mayit ada laki-laki, ada perempuan, nanti mereka bisa mengambil sisa. Dengan rincian laki-laki dapat bagian dua kali bagian perempuan. Adapun istri maksimal hanya dapat seperempat kalau memang suaminya yang meninggal tidak punya anak. Tapi kalau suaminya yang meninggal punya anak, dia hanya dapat seperdelapan dari harta peninggalan suaminya. Ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat Jumat, ketika khutbah Jumat, apakah kita sebagai jamaah harus mengaminkan doa khatib dan apa benar doanya itu hanya dengan isyarat, dengan telunjuk? Allah alam bisab ya, ini masalah yang harus kita kaji lagi. Kalau masalah mengangkat tangan sambil berdoa, khatib, itu disunahkan seperti itu. Tapi masalah apa mengaminkan, apakah kita menjaharkannya atau bagaimana, Allah alam bisab. Saya masih harus mengkaji lagi permasalahan tersebut. Allah alam bisab. Barangkali ini yang bisa kita bahas atau masih ada? Ah, masih ada telepon. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Bapak. Iya, kan masalah fidyah kata Imam Syafi'i bolehkan orang yang sudah mati dibayar fidyah ya. Berapa gitu ya? Itu hukumnya gimana tadi? Fidyah kan bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Fidyah untuk apa, Pak? Tidak akan istilahnya apa namanya? Tidak putus amal ibadahnya ya, kecuali tiga itu ya. Fidyah atas apa, Pak? Apa, Pak? Fidyah atas puasa. Ya, fidyah orang yang telah mati difidyahkan dengan berupa uang gitu kan. Baik. Itu ya. Saja, Bapak. Iya, itu saja paling biasa ya. Makasih kan ya. Iya, baik. Mohon penjelasannya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Allah berfirman di Al-Qur'an surat An-Najm, Allah katakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Itu barangkali yang Bapak maksud di surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak mendapatkan atau tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Itu ayat Al-Quran, jelas maknanya bahwa apa yang kita usahakan itu yang akan kita dapatkan. Tetapi tentunya ayat ini harus kita korelasikan dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis yang mengatakan idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam sudah meninggal, terputuslah kecuali tiga, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Artinya, ini pun masih bisa bermanfaat. Karena si mayit memiliki sebab di dalamnya. Yaitu sedekah jariah, sedekah yang dia keluarkan, lalu manfaatnya terus bisa dinikmati, maka pahalanya terus mengalir. Anak-anak yang soleh tentunya yang dia didik, ada sebab dia di situ, maka dia dapat pahala. Lalu ilmu yang bermanfaat, artinya dia mengajarkan ilmu kepada manusia, diamalkan, maka dia tetap dapat pahala. Itu hadis. Tetapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa baginda Rasulullah berkata, man mata wa alaihi siyam soma'an huwa liyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi memiliki hutang puasa, maka keluarganya yang menggantikan puasa tersebut. Artinya ada juga perkara yang sebenarnya menjadi beban si mayit itu dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat masalah bagaimana cara mengkodok puasa atas orang yang meninggal. Sebagian mengatakan fidyah misalnya. Di mazhab Imam Syafi'i fidyah. Sebagian ulama mengatakan ya digantikan dengan puasa. Ya, sebagian mengatakan enggak fidyah. Sebagaimana hadis Aisyah mengatakan diganti dengan fidyah. Atau dalam riwayat dikatakan seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ibuku berniat atau bernazar untuk berhaji tapi keburu meninggal, apakah aku boleh menggantikannya? Maka Rasul berkata, seandainya ibumu punya hutang kepada manusia, apakah kamu akan bayar? Maka dikatakan, tentu aku bayar ya Rasulullah. Maka dikatakan, bayarlah hutang ibumu kepada Allah, karena hutang itu lebih utama untuk ditunaikan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal, dia belum berwasiat tentang hartanya, bolehkah aku berinfak atas nama dirinya? Nabi berkata, berinfaklah engkau atas nama dirinya. Lalu ditanya, apa infak yang paling bagus ya Rasulullah? Maka beliau berkata, galilah sumur. Jadi seseorang tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Itu hukum asalnya seperti itu. Tetapi syariat telah menentukan ada hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hidup yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Di antaranya misalnya doa, sedekah, lalu mengqadha apa tadi puasanya, itu tetap bermanfaat. Itu tetap bisa dilakukan. Ya. Bahkan sebagian ulama memahami bahwa seseorang tidak memiliki atau tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti, beliau katakan betul orang yang meninggal itu tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Ayat ini hanya memberikan informasi bahwa yang meninggal dia tidak memiliki sesuatu kecuali yang dia miliki, yang dia kerjakan. Tetapi ayat ini tidak menafikan seandainya yang hidup memiliki sesuatu lalu diberikan kepada yang mati, ayat ini tidak menafikan bahwasanya itu bermanfaat. Jadi ayat ini kata beliau tidak dipahami bahwa sama sekali orang yang sudah meninggal tidak mendapatkan apapun dari orang yang hidup. Tapi ayat ini hanyalah memberikan berita bahwa si mayit itu tidak memiliki apapun kecuali yang dia usahakan. Ya betul, tidak memiliki apapun. Tapi saya yang masih hidup, saya mengusahakan sesuatu, berarti itu milik saya. Oke, itu milik saya. Setelah itu milik saya boleh enggak berikan kepada yang sudah meninggal tersebut? Kata Syekh Amin Asy-Syinkiti. Oleh karenanya kan ada sahabat yang meninggal. Nabi tanya, dia punya utang tidak? Enggak ada ya Rasulullah. Allahu Akbar. Disolatkan. Punya utang enggak? Enggak ada. Allahu Akbar. Punya utang enggak? Punya. Udah dibayar? Belum. Nabi bilang, solatkan aja. Lalu ada sahabat yang berkata, Abu Qatadah kalau saya tidak salah, saya bayar utangnya ya Rasulullah. Saya bayar utangnya ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, engkau sudah mendinginkannya. Maka Nabi mau menyolatkannya. Artinya uang itu bukan uang si jenazah, si mayit. Uangnya sahabat yang lain. Tapi diberikan kepada. Betul, itu memang bukan uang orang yang meninggal. Tetapi apakah yang dimiliki oleh orang yang hidup bisa diniatkan untuk orang yang meninggal? Dalam beberapa ibadah bisa, seperti sedekah misalnya. Ya, seperti sedekah. Atau haji, atau umroh, dan lain sebagainya. Atau doa, doa bermanfaat. Walaupun dia bukan perbuatan, saya tidak ada hubungan darah dengan si fulan, tapi saya doakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah saya adalah usaha dia? Bukan. Tapi apakah nyampe ke dia? Nyampe. Nyampe. Allah katakan dalam Al-Quran, walladina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman, wala taj'al fi kulubina gillan lilladina amanu. Orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami. Dan jangan engkau buat di hati kami penyakit kebencian kepada orang-orang yang beriman. Allah alam bisawab, itu barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.